Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan golongan yang ketujuh fi sabilillah, yang telah kita pelajari, yang disebutkan di sini adalah penyaluran harta zakat untuk jihad fi sabilillah, yaitu perang jihad fi sabilillah untuk apa yang telah disebutkan. Kemudian iya, apa semua pejuang mujahid diberi zakat? Anda, semua mujahid diberi zakat? Tidak tahu ya? Tidak bisa menjawab? Hah? Semua mujahid diberi yang berjuang jihad fisabilillah? Lain tak jawab? Untuk siapa? Coba. Jenepom tu. Hah? Apa? Tidak semua berkum. Tidak semua. Baik. Jadi siapa saja yang diberi? Yang berjihad fi sabilillah itu ada berapa macam? Hah? Tentara, maksudnya tentara negara memang. Ini diberi? Enggak, kenapa? Karena? Kenapa? Maju, enggak dengar anak jawaban anda. Karena didaftarkan. Jadi tidak dapat zakat. Tentara tadi tidak dapat zakat. Kenapa? Itu yang ditanyakan. Karena tidak didaftarkan. Nah. Ada tetangganya di situ yang bisa bantu? Siapa? Siapa dia? Man huwa? Ah, satu suku antum. Pum. Karena tadi tentara tidak diberi zakat karena apa, itu yang ditanya. Karena sudah ada gaji tetapnya. Sudah ada gaji tetap karena pegawai negara. Hah? Ada rotib. Ini disebutkan di sini ada rotib. Rotib itu gaji maksudnya. Nah, kecuali apa? Ada perkecualian. Bisa tetap dikasih apabila apa? Nah, Jelisa, yang lainnya lagi di situ, tetangganya di situ. Siapa yang bisa jawab? Di perkecualian tentara ini tadi bisa tetap diberi zakat untuk jihad apabila syaratnya apa? Nah, yang dekat-dekat situ dulu. Menyerah? Gak ada yang bisa di situ. Nah, antum jangan menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan. Anda menanyakan tentara tadi tidak diberi zakat karena ada gajinya. Tetapi ada perkecualian, tentara itu juga bisa diberi zakat apabila miskin. Nah, kalau gajinya cukup masa miskin? Kan sudah ada gaji, masa miskin? Itu namanya jawaban seperti itu mendekati tapi belum tepat. Kata saya mukbil qorobta walamma. Anda sudah mendekati tapi belum menjawab tepat. Sudah dekat. Coba ditepatkan lagi. Apabila gajinya kurang. Gajinya tidak cukup. Gajinya tidak cukup. Nah, jadi butuh ditambah dari zakat. Baik. Jazakumullah khair. Dan tadi sudah dijawab yang diberi adalah yang sukarela, para mujahid yang mendaftarkan diri secara sukarela, bukan tentara negara. Dia mendaftarkan diri secara sukarela ingin berjuang. Itu yang dibiayai. Dan selain itu untuk pembelian senjata, ya, peralatan perang. Baik. Kemudian yang kedua adalah penyaluran zakat untuk jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah dengan ilmu, bukan dengan senjata tapi dengan ilmu. Karena jihad itu dua macam. Nah, ini tambahan atas apa yang disebutkan di kitab. Karena jihad itu dua macam. Dalilnya adalah Surat At-Tahrim ayat 9. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Jahidil kuffara, berjihadlah melawan orang-orang kafir. Ini yang sudah kita bahas, jihad dengan perang senjata. Ya. Wal munafiqin, dan berjihadlah melawan orang-orang munafik. Bagaimana berjihad melawan orang munafik? Memerangi orang munafik, jihad melawan orang munafik dengan ilmu, bukan dengan senjata. Karena orang-orang munafik, ya, mereka merongrong Islam tidak dengan senjata, dengan terang-terangan memerangi tidak, tapi dengan syubhat-syubhat, dengan syubhat-syubhat yang ditebar di tengah-tengah kaum muslimin untuk menggoncang akidah mereka, iman mereka. Ya, syubhat-syubhat itu butuh diperangi. Memeranginya pakai apa? Pakai ilmu, bukan dengan senjata, pakai ilmu. Berdasarkan ini, zakat bisa disalurkan untuk nafkah para penuntut ilmu dan pembelian kitab-kitab yang mereka butuhkan dalam menuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu, ilmu syar'i itu yang dimaksud ini, bisa difahami tadi tentunya ilmu syar'i, bukan ilmu kedokteran untuk jadi dokter, bukan untuk jadi insinyur dan seterusnya, tapi ilmu syar'i untuk menjadi seorang apa? Menjadi seorang alim, dai. Ya. Mereka sedang berjuang, berjihad di bidang ilmu. Ya. Karena mereka-mereka itulah yang diharapkan untuk berdakwah, menyebarkan ilmu. Ya, memberi pencerahan-pencerahan kepada kaum muslimin, ya, dengan ilmu sehingga mereka dapat pencerahan akidah, ya, hukum fikih. Nah, syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang munafik bisa diperangi dengan itu. Baik. Jadi bisa disalurkan untuk nafkah penuntut ilmu. Selama dia menuntut ilmu berarti dia berjihad. Begitu pula untuk pembelian kitab-kitab yang dia pelajari. Ya. Untuk pembelian kitab-kitab yang dipelajari, ini khusus kitab yang merupakan kurikulumnya. Kurikulum yang memang dia pelajari di ma'had. Nah, bisa diberikan kitab untuk dia miliki secara pribadi. Bisa juga zakat diberikan kitab-kitab untuk disimpan di perpustakaan dan dimanfaatkan secara umum oleh para penuntut ilmu. Siapa saja dari para penuntut ilmu bisa masuk membaca di perpustakaan itu. Jadi kitab di tangan seorang penuntut ilmu itu seperti pedang, seperti tombak, seperti senjata api, ya, dan senjata-senjata lainnya di tangan pasukan perang. Nah, itu kedudukan kitab di tangan seorang penuntut ilmu adalah senjata di tangan mujahid yang berperang. Senjatanya penuntut ilmu adalah kitab itu. Jadi dia dibelikan kitab, artinya dibelikan, dibekali dengan senjata. Fayyib. Di antara ulama yang menegaskan ini, ya, yang menegaskan ini adalah As-Sa'di dalam Taisirul Karim Ar-Rahman. Dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, kata beliau, jika seseorang ya memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, seorang pria ya, punya kemampuan mencari nafkah, badan sehat ya, kuat, dia punya mampu mencari nafkah untuk menafkahi dirinya, tetapi dia berkonsentrasi menuntut ilmu agama, fokus untuk menuntut ilmu agama, dia pergi belajar di suatu madrasah, di suatu ma'had, di suatu pondok, sehingga dia tidak bisa bekerja mencari nafkah, dia, kata Sa'di, dia berhak diberi zakat. Kata Sa'di, dia berhak diberi zakat karena menuntut ilmu agama termasuk jihad di jalan Allah. Murid As-Sa'di rahimahullah, yaitu Ibnu Utsaimin rahimahullah, juga berfatwa yang sama. Fatwa Ibnu Utsaimin termuat dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail. Kata Ibnu Utsaimin, saya berpendapat bolehnya menyalurkan zakat untuk para penuntut ilmu syar'i, sebab agama Islam tegak dengan ilmu dan senjata. Agama Islam tegak dengan ilmu dan senjata. Nah, ya. Kemudian Ibnu Utsaimin menyebutkan dalil tadi, ayat 9 dari surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, telah diketahui bersama, setelah menyebutkan ayat tadi, telah diketahui bersama bahwa jihad memerangi kaum munafik dilakukan dengan ilmu, bukan senjata. Berdasarkan hal ini, zakat disalurkan untuk nafkah mereka dan pembelian kitab-kitab yang mereka butuhkan. Sama saja, kata Ibnu Utsaimin, baik diberikan kitab-kitab yang dibutuhkan untuk dimiliki secara pribadi oleh masing-masing mereka, maupun diberikan kitab-kitab yang disimpan di perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh penuntut ilmu secara umum. Kitab di tangan penuntut ilmu, kata Ibnu Utsaimin, seperti pedang, pistol, dan senjata lainnya di tangan pasukan perang. Ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan sebelum itu, menjelaskan dulu berarti sudah dipahami tadi. Jadi diberi nafkah untuk menafkahi dirinya, untuk nafkah kebutuhan ya biaya belajarnya, kan begitu. Nah, apa saja yang dia butuhkan nafkah untuk biaya menuntut ilmu, untuk makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Jadi dia harus bayar asrama misalkan, dibayarkan begitu. Ya. Untuk peralatan perangnya ya, buku tulis, pulpen, ya kan? Kitab-kitab, itu semua peralatan perang dia. Ya. Dibelikan dari uang zakat. Ya. Kitab-kitab yang memang kurikulum yang dia pelajari di ma'had itu. Nah, kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, adapun penyaluran zakat untuk pembangunan asrama, dipakai bangun asrama, untuk pembangunan madrasah, sekolahan, untuk kepentingan para penuntut ilmu. Asrama itu akan ditempati oleh penuntut ilmu. Madrasah itu, sekolah itu akan dipakai belajar. Kata Ibnu Utsaimin, kami ragu tentang ini. Ya, perbedaan antara keduanya, pemanfaatan kitab merupakan sarana untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada ilmu tanpa kitab. Tidak ada ilmu tanpa kitab, enggak bisa belajar tanpa kitab. Ya, ilmu kan butuh dicatat, ya. Butuh ditulis, dari situlah dipelajari. Tanpa kitab belajarnya pakai apa? Tidak punya senjata, kan begitu. Berbeda halnya dengan asrama dan madrasah. Orang bisa belajar tanpa harus ada asrama, tanpa harus ada madrasah. Wajib. Dan itu betul. Kita dulu di zaman, di eranya Syekh Mukbil di Dammaj, ya, halaqo-halaqo ilm, majelis-majelis itu bertebaran di wadi, di lembah-lembah, kan ma'hadnya Syekh itu di lembah, di bawah gunung, ya, di samping-samping perkebunan, ya, di padang pasir, ada yang duduk di sana, di padang-padang pasir gitu aja, terbuka belajar, dan itu punya keasikan tersendiri. Nah, di alam terbuka, tapi pakai kitab. Nah, kitab memang harus, ya, harus pakai kitab, harus menulis, mencatat, kan begitu. Adapun ruangan, kelas dan seterusnya itu bukan keharusan. Nah, kemudian kata Ibnu Utsaimin, namun jika para penuntut ilmu itu fakir miskin, boleh disewakan perumahan untuk mereka. Disewakan, bukan dibelikan. Disewakan perumahan untuk mereka dari zakat yang merupakan bagian fakir miskin. Ya, jika fakir miskin, penuntut ilmunya fakir miskin, jadi boleh disewakan perumahan untuk mereka dari zakat yang merupakan bagian fakir miskin. Nah, demikian pula hanya dengan madrasah, jika tidak memungkinkan bagi mereka belajar di masjid. Nah, masjid ada kan? Nah, kita tadi tempat Syekh Mukbil itu ya, pusatnya masjid. Kita belajarnya di masjid. Masjid penuh, sana halaqo, penuh. Banyak sekali tulab. Ya sudah, bertebaran ke padang pasir. Nah, tetapi jika memang kata Ibnu Utsaimin, jika tidak memungkinkan mereka belajar di masjid, ya bisa disewakan tempat untuk madrasah. Nah, baik. Nah, ini keterangan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi intinya sudah disampaikan di depan, di awal. Zakat, di antara kekeliruan yang terjadi dari sebagian orang, yaitu menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan asrama, madrasah, dan sebagainya, itu tidak boleh. ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi sebatas apa yang kita dengar. Dan penyaluran zakat untuk menuntut ilmu, para penuntut ilmu ini termasuk jihad fi sabilillah, ini juga selain As-Sa'di dan Ibn Uthaymin, juga oleh ahli fikih mazhab Hanbali yang lain. Nah, juga oleh fuqaha mazhab Hanbali yang lainnya. As-Sa'di dan Ibn Uthaymin keduanya dari termasuk fuqaha mazhab Hanbali. Begitu pula selain keduanya sudah nah mereka berpendapat dengan ini. Wallahu a'lam. Ya. Terakhir yaitu Ibnu Sabil, golongan Ibnu Sabil, wahwa yaitu al-musafiru, seorang musafir, al-munqati'u, yang terputus an baladihi, dari negeri tempat tinggalnya. Artinya dia tidak bisa balik pulang ke negerinya. Terputus biayanya, bekalnya untuk bisa balik. Jadi dia berada di tempat safarnya, mau balik gak bisa. Munqati', terputus. Faktor-faktornya untuk itu karena dia kehabisan uang, kehabisan biaya, ya, bekal. Nah, alladhi yahtaj ila mal. Alladhi yahtaju ila mal, yang butuh harta. Ya, harta ini untuk apa? Liwasil as-safar ila baladi, liwasil as-safar, untuk menyambung, melanjutkan safarnya, perjalanannya, ila baladi, pulang ke tempat tinggalnya, untuk balik ke tempat tinggalnya. Jadi dia dibantu supaya bisa pulang, melanjutkan safarnya pulang ke tempat tinggalnya, diberi zakat untuk biaya transportasinya dan bekal perjalanannya. Kan bukan hanya biaya transportasi, bukan hanya untuk beli tiket misalkan kendaraan, tapi dia kan butuh makan kan dalam perjalanan, butuh makan dan minum. Jadi untuk biaya transportasinya dan untuk bekal makan minumnya selama perjalanan hingga tiba di negeri tempat tinggalnya. Pertanyaannya, bagaimana jika dia kaya dan dia bisa meminjam, berutang, kemudian nanti setelah balik di tempat tinggalnya dia bisa bayar? Yang disebutkan di sini, di kitab ini, itu tidak berhak. Dipersyaratkan di sini idza, dengan syarat apabila, lam yajid man yukriduhu, dia tidak mendapatkan orang yang bisa mengutangi dia. Dengan syarat dia tidak mendapatkan orang yang bisa mengutanginya. Berarti jika bisa dapat orang, bisa menemukan orang yang mengutangi dia untuk biaya pulang, berarti tidak boleh diberi zakat, tidak berhak. Itu makna dari persyaratan ini. Dan ini salah satu pendapat. Ini salah satu pendapat. Ada pendapat lain. Pendapat lain itu mengatakan itu tidak dipersyaratkan. Ya. Ya, Pendapat lain mengatakan dia diberi zakat meskipun harta kekayaannya melimpah di negerinya. Tidak dikatakan bahwa dia harus berutang dan tidak berhak dibantu dengan zakat. Itu pendapat yang lain. Artinya pendapat yang lain mengatakan meskipun dia kaya, banyak harta di negerinya, dan berarti kalau dia kaya berarti dia dituntut untuk berutang. Dengan demikian dia tidak berhak dapat zakat. Pendapat yang lain mengatakan tidak. Ya. Meskipun dia bisa berutang, karena dia jika pulang bisa membayar, maka tetap berhak untuk dibantu. Nah, itu pendapat yang lain. Nah, ada pun yang disampaikan di sini, ya, jika dia bisa berutang, ada yang bisa memberi dia utang, dan dia memang punya kemampuan untuk itu, membayarnya, maka tidak berhak. Jadi ini ada khilaf dalam hal ini. Baik. Namun secara praktek yang perlu kita pahami di sini untuk zaman kita sekarang, jika dia orang kaya, meskipun tidak semua, tapi notabenenya biasanya orang kaya itu dalam safar, ya, dia bawa apa? Hah? Bawa ATM. Kartu ATM, dengan mudahnya dia mencabut uangnya. Ini kan berarti memang pada dasarnya tidak masuk dalam kategori orang yang terputus, karena dia bisa ngambil uang kapan saja gitu. Nah, dia bisa ngambil uang kapan saja. Berarti memang bukan ini yang dimaksud. Nah, yang dimaksud faktor-faktornya terputus. Ya, berada di tempat itu dia mau balik tidak ada, kehabisan. Nah, ada hartanya tapi di negerinya. Apakah diharuskan pokoknya berutang? Anda punya harta banyak di negeri Anda, cari utang. Kalau bisa dapat utang berarti tidak diberi zakat. Kecuali kalau tidak dapat utang, tidak ada yang mengutangi, ya, barulah dibantu dengan zakat. Ini menurut yang disampaikan di sini. Pendapat yang lain mengatakan enggak, tidak perlu diharuskan seperti itu. Yang jelas dia butuh bantu dengan zakat agar bisa pulang. Gitu. Nah, dan kadar zakat yang diberikan hanya sebatas kebutuhannya dalam safar, biaya transportasinya dan untuk makan minumnya, ya, secukupnya sampai dia bisa tiba di tempat tinggal. Jika ada lebihnya nanti, sudah sampai tiba di rumahnya masih ada lebihnya, maka dia harus kembalikan. Sebenarnya sudah dijelaskan di awal, karena ini bukan untuk dimiliki. Tapi zakat disalurkan untuk kepentingan, ya, perjalanannya agar bisa tiba kembali, sampai kembali di tempat tinggalnya. Permasalahan yang lain yaitu apabila dia dalam safar, dia belum tiba di tempat tujuan safarnya, masih di pertengahan safar, ya, tujuan safarnya belum tercapai. Nah, apakah dia berhak diberi zakat untuk melanjutkan safarnya sehingga tiba di tempat tujuannya, kemudian juga sekaligus zakat untuk bisa balik lagi? Ya. Menurut pendapat fuqaha Hanabilah, dan itu dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin, Dia berhak. Berhak dibantu dengan zakat untuk melanjutkan safarnya hingga tiba di tempat tujuannya. Karena dia sekarang sudah statusnya Ibnus Sabil. Ibnus Sabil secara bahasa itu artinya anak jalan. Maksudnya kenapa disebut anak jalan? Ibnu kan anak, kan? Sabil, jalan. Artinya dia sekarang berada dalam perjalanan. Karena dia sekarang dalam safar. Dan dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak. Nah, jadi kita jangan mengatakan ini zakat, pulang, enggak usah lanjutkan. Nah, ini tapi katakan ini zakat, silakan digunakan, ya, seperlunya. sesuai dengan kepentingan safarnya untuk melanjutkan perjalanan sampai tiba di tempat tujuan safar dan sekaligus dipakai untuk balik nanti. Kalau ada lebihnya setelah tiba kembali di rumahnya maka dikembalikan. Ini mazhab, ini pendapat Fuqaha Hanabilah dan tampaknya dibenarkan didukung oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bersama dengan pendapat ini ada juga pendapat lain mengatakan enggak berhak dia. Ya. Enggak berhak dibantu untuk melanjutkan safarnya. Adapun dibantu untuk balik ya suruh pulang aja nih zakat pulang, enggak usah lanjutkan safar. Ini pendapat yang lain. Jadi memang ada dua pendapat. Syaratnya tentunya safarnya bukan safar maksiat ya. Safarnya bukan safar maksiat. Minimalnya safar mubah untuk suatu hajat. Yang ketiga, apabila dia baru mau safar, ingin safar dia, kemudian tidak ada biaya untuk safar, apakah dia berhak diberi zakat? Jawabannya, apakah dia ibnu sabil? Dia sekarang baru mau safar, bukan orang dalam safar, dalam jalan, di perjalanan, bukan. Dia baru mau berangkat. Apakah dia termasuk ibnu sabil? Jawabannya tentunya bukan. Karena dia bukan dalam safar, dia mau berangkat. Ya, jadi pada asalnya ini tidak berhak. Jadi jangan katakan, ya bantu dia dengan zakat supaya bisa safar. Bisa safar bolak-balik gitu. Nah, enggak. Dia bukan ibnu sabil. Baik. Ini pendapat yang benar. Ya, pendapat jumhur bahwa orang yang baru mau safar, baru mau start dalam safarnya ini bukan ibnu sabil jadi tidak berhak. Nah, ini pendapat jumhur. Ibnu Utsaimin rahimahullah, gurunya itu Sa'di, sebelumnya Ibnu Taimiyah, mereka memfatwakan ini. Ya. Ini yang benar. Bahwa dia tidak berhak. Bisa difahami? Baik. Kecuali kata Ibnu Utsaimin, ini faedah dari Ibnu Utsaimin, kata beliau, namun jika safar yang hendak dilakukannya sangat mendesak dan bersifat darurat. Nah, perhatikan syarat itu ya. Safar yang hendak dikerjakan ini yang akan ditempuh sifatnya sangat mendesak dan bersifat darurat. Sementara dia tidak punya bekal biaya untuk safar, dia berhak dibantu dengan zakat dari sisi lain, bukan sebagai ibnu sabil, tetapi dari sisi lain, yaitu apa? Fakir miskin. Jalurnya fakir miskin. Dia termasuk miskin. Dia tidak punya ya biaya di sini. Padahal safarnya bukan safar yang biasa-biasa saja. Ini sangat mendesak dan darurat. Tidak punya biaya. Berarti kan tergolong miskin. Dibantu. Ini kata fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Ini akhir pembahasan kita dan sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke masalah yang kedua bi idznillah taala. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.